Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala musannifu rahimahullahu taala wa quluhu su'iku wa kharru lillahi sujadan. As-su'iku wal ghisyi wa ma'ahu sujudu. Wal ghasyu wa ma'ahu as-sujudu wa qawluhu fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu bi fathhi awwalin khabarun yakunu taqaddama 'ala ismihi wa yajuzu al-aqsu wa ma'na al-Jibrila Abdullahi kama rawa ibn Jaririn wa ghairuhu an aliyyi ibni husainin qala kana ismu jibrila kan maupun ilaihi iya jibrila abdullahi nah abdullahi abdullahi wasmu mikail wa ismika ila ubaidillahi ubaidallahi wa israfila Abdurrahmani wa qulu syai'in raja'a ila ili wa huwa mu'abbadun lillahi azza wa jalla atau mu'ab ila il mu'abbad fa huwa mu'abbadun lillahi azza wa jalla. Naam, terus wa fihi fadilatu Jibrila alaihi salamu kama qala ta'ala innahu laqawlu rasulin karim di kuwatin indahu dil arshil makin muta'in thamma amin. Qala ibn Kasirin rahimahullahu innahu litabligu rasulin karimin litabligi rasulin karim. Terus qala Abu Salihin fil ayati qala Jibrilu yadkhulu fi sabi'ina hijaban min nurin bi ghairi idnin wali ahmada bi isnadin sahihin an ibni mas'udin qala ru'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibrilu fi suratihi ru'a rasulullah sallam jibrila maqul oh iya nah ustaz ru'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibrila fi suratihi walahu Sittu mi'ati janahin kullu janahin qad saddal ufuqa yaskutu min janahihi min tahawili wadduri wal yakuti ma allahu bihi alimun fa idha kana hadha idhamu hadhihi al makhluqati fa khaliquha a'zamu wa ajallu wa akbaru fa kayfa yusawi wa kaifa yusawwa bihi ghairuhu fil ibadati du'aan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan wa ghairu dhalika minal ibadati allati la yastahiqquha ghairuhu fandur ila khalil malaikati wa shiddati khaufihim minallahi ta'ala wa qad qala ta'ala bal ibadun mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadzalika najzil dzalimin. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qawluhu wa su'iku wa kharru lillahi sujjada. Kemudian ketika mendengar Allah, para malaikat itu su'iku, tersungkur, sujjada, wa kharru. Mereka su'iku, pingsan, wa kharru sujjada. Mereka tersungkur seraya bersujud. Ya. Wa huwa al-ghasyyu, yaitu tersungkur, wa ma'ahu sujud, disertai dengan sujud. Ya, karena ya takut terhadap kalamullah, ngeri. Wa qawluhu fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibrilu. Dan yang pertama kali bangun, ya, yang pertama kali siuman bangkit dan ialah yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Nah, dijelaskan i'rabnya di sini oleh Syekh Abdurrahman bi fathi awwalihi. Ya, boleh dengan di fathah. Yang awal, awal di fathah. Khobar yakun, sebagai khobar yakun. Fa yakunu awwala. Ya. Taqaddama ala ismiha. Taib. Yang dia juga sudah berlalu pada isimnya. Isimnya domir mustatir. Ya. Huwa. Kemudian wa Jibrilu, mana tadi? Wa Jibrilu ismuha. Ya, Jibril isim yakun. Boleh juga demikian. Fa yakunu Jibril awwala man yarfa ra'sah. Begitu juga. Boleh. Wa yajuz al-aqsu. Boleh kebalikannya. Boleh fa yakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibrila. Boleh juga begitu. Ya, dua-duanya boleh. Ini kedudukan i'rab ini sama kayak sabda Nabi ke Mu'adz bin Jabal. Fal yakun awwalu man tad'uhu ilai syahadata ila illallah. Syahadahnya khabar kana, awwalunya isim. Atau boleh dibalik. Falyakun awwala ma tad'u ilai syahadatu an la ilaha illallah. Boleh juga demikian. Ya, maknanya sama. Wa ma'na Jibrila, Jibril itu maknanya apa? Abdullah. Kama rawa Ibnu Jarir wa ghairu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya. An Ali bin Husain, dari Ali bin Husain qala, kana Jibril Abdullah. Kana Jibril Abdullah. Ya. Kana ismu Jibrila Abdullah. Nama Jibril adalah Abdullah. Wasmu Mikaila Ubaidullah. Wa Israfil Abdurrahman. Ya, itu Jibril Abdullah. Ya, kemudian Mikail Ubaidullah. Ya, Israfil Abdurrahman. Itu bahasa apa? Bahasa Ibrani bukan? Bukan. Terus bahasa apa? Enggak tahu. Itu aja udah disebutin. Wa kullu syai'in raja'a ila il, dan segala sesuatu yang dibalikan dengan namanya kepada makna il, fahuwa mu'abbadun lillahi azza wajalla. Itu maknanya, itu adalah makna penghambaan pada Allah azza wajalla. Maka boleh nama makhluk pakai nama Jibril. Siapa nama antum? Jibril. Siapa? Mikail. Karena namanya adalah mu'abbad lillahi azza wajalla. Mengandung nama penghambaan kepada Allah azza wajalla. Wa fihi fadilatu Jibrila, dan di dalam ya hadis ini juga terdapat keutamaan Jibril sebagai malaikat pertama yang bangkit dari pingsan. Kama qala ta'ala innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya dia adalah Jibril adalah ya sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah laqaulu rasulin karim, ya, benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Zi kuwatin inda zil arshin makin, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang memiliki dar arsh, ya arsh, ya muta'in thamma amin, yang dia di sana ditaati oleh malaikat, ya Sama amin lagi dia terpercaya. Amanah. Qala Ibnu Katsir fil ayah, kata Ibnu Katsir dalam ayat ini, innahu litabligi rasulin karim. Ya. Kata Ibnu Katsir, ayat Quran ini disampaikan oleh utusan yang mulia itu Jibril. Wa qala Abu Saleh. Ya. Abu Saleh. Ya. Bazim. Ya. Abu Saleh. Naam. Namanya Bazim. Beliau mengatakan terkait ayat ini, Jibril yadkhulu fi sab'ina hijaban min nurin bighairi idnin. Ya. Jibril ini yadkhulu fi sab'ina hijaban. Ya. Dia termasuk ke dalam 70 hijab. Ya. Dia bisa menembus 70 hijab. Bighairi idnin. Ada bighairi idninnya enggak diantum? Ada. Ya. Tanpa izin dia bisa nembus begitu. Wali Ahmad dan juga berdasarkan riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud, qala ra'a Rasulullah SAW Jibril fi suratihi. Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya, walahu sittumi'ati janahin. Jibril memiliki sittumi'ah, 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuqa. Ya, masing-masing sayapnya itu telah menutupi ufuk. Kan malaikat itu Allah sifatnya ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4, tapi kalau Jibril 600. Satu sayap aja sudah menutupi ufuk dari timur sampai barat. Yasqutu min janahihi minat tahawil wadurri wal yaqut. Ya. Tabarakallahu fikum. Di mana yasqut berjatuhan. Ya, berjatuhanlah dari min janahihi dari sayapnya Jibril at-tahawil, intan permata, dur wal yaqut. Ya, permata, berlian dan yang lainnya. Ma Allahu bihi alim. Yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Wa idza kana hadza idamu hadhil makhluqat. Ya, jika sangat besar makhluk ini Jibril malaikat. Ya, fa khaliquha azamu wa jallu akbar. Maka yang penciptanya tentu lebih agung lagi, lebih mulia lagi, lebih besar lagi. Fa kaifa yusawwa bihi ghairuhu fil ibadah? Gimana coba bisa disamakan? Ya, selain Allah dalam ibadah dengan diberikan ibadah kepada selain Allah tersebut. Jibril aja yang begitu besar takut kepada Allah. Ya, doaan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan, diberikan ibadah dalam bentuk doa, takut, harapan, tawakal kepada selain Allah. Wa ghairu dzalika minal ibadat, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang lain allati la yastahiquha ghairu. Yang selain Allah tersebut sama sekali enggak berhak. Fanzur ila halil malaikati. Coba lihat kepada keadaan malaikat. Wa shiddati khaufihim min Allah, dan sangat besar takutnya mereka kepada Allah azza wa jalla. Baru dengar firman Allah langsung pingsan semuanya. Ya. Baik. Waqad qala bal ibadum mukramun. Allah berfirman tentang malaikat. Mereka adalah malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawlihim bi amrihi ya'malun. Ya. Mereka tidak mendahuluinya, mendahului Allah dalam perkataan, dan mereka mengerjakan perintahnya. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa hum ya'malun, kata Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihim mushfiqun. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka malaikat dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan pada orang-orang yang diridai Allah, dan mereka selalu berhati-hati takut kepada Allah. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunih. Siapa yang diantara malaikat yang mengatakan aku adalah ilah sembahan selain Allah? Kalau ada, coba itu malaikat ini aja Allah ancam ini. Fadzalika najzihi jahannam. Maka demikianlah kami akan beri dia balasan jahannam. Wa kadzalika najzidz zalimin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat zalim. Ada diantara malaikat yang ngaku-ngaku dia sembahan, yang disembah selain Allah aja Allah azab nanti. Ayo, fadal Pak Yusuf. Ya, wal ayat tu. Qauluhu. Wa qauluhu. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala. Qauluhu fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla minas samai wal ardi wa hada tamamul hadithi wal ayatul madkuratu fi hadal babi wal ahadithu tuqarriru at-tawhida alladhi huwa madlulu shahadati alla ilaha illallahu fa innal mulka malika fa innal malikal azima alladhi tus'aku al-amlaku min kalamihi khaufan minhu wa mahabatan wa tarjufu minhu al-makhluqatu al-kamilu fi dhatihi wa sifatihi wa ilmihi wa qudratihi wa mulkihi wa izzihi wa ghunahi an jami'i khalqihi waftiqarihim jami'ihim ilayhi wa nufudi qadarihi wa tasarrufihi fihim li'ilmihi wa hikmatihi la yajuzu syar'an wala aqlan ay yuj'ala lahu syarikun min khalqihi fil ibadati allati hiya haqquhu alaihim fa kaifa yuj'alul marbubu rabban wal 'abdu ma'budan aina dahabat uqulul musyrikina subhanallahi mudafun ilaih subhanallahi amma yusyrikuna wa qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan laqad ahsahum wa addahum addan wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan fa idza kanal jami'u abidan falima ya'budu ba'duhum ba'dun bila dalilin wala burhanin bal bi mujarradir ra'yi wal ikhtira'i wal ibtida'i summa qad arsala risalahu rusulahu min awwalihim ila akhirihim tazjuruhum an dhalika syirki wa tanhahum an ibadati ma siwallahi intaha min syarhi sunan ibni majah. Naam, ahsan. Wa qawluhu thumma yantahi Jibril bil wahyi. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu ila haitsu amarahullah. Ya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya minas sama'i wal ard. Ya. Itu dari langit sampai ke bumi. Wa hadza tamamul hadis. Ini ya, hadis lengkapnya demikian. Wal ayatul mazkuratu fi hadzal bab. Ayat-ayat yang disebutkan di bab ini hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq. Ya. Wal ahaditsu dan hadis-hadis yang lainnya yang menerangkan malaikat ketakutan Ini semuanya korelasinya apa dengan tauhid? Tuqarriru tauhid alladhi huwa madlulu syahadati alla illallah. Ini semuanya mentakrir, ya, menegaskan tauhid yang merupakan madlul kandungan dari syahadat alla ilaha illallah. Fa innal malaika, fa innal malikal azim, malaikat yang besar yang agung aja demikian. Allazi tus'aqu al amlaku min kalamihi khaufan minhu wa mahabatan. Ya. Malaikat yang tus'aqul amlak. Malaikat yang apa namanya? Pingsan. Dan seluruh malaikat-malaikat yang lain pingsan. Kenapa? Karena mendengar kalam Allah. Kenapa demikian? Khaufan, saking takutnya karena Allah, kepada Allah. Minhu wa mahabatan. Ya. Mereka takut saat mendengar kalam Allah. Ya, bergetar mereka, apa namanya? Ngeri mereka. Wa tarjufu minhul makhluqat. Dan makhluk-makhluk yang lainnya yang di langit pun bergetar, pingsan semua. Al-kamilu fi dzatihi. Maka Allah yang maha sempurna dalam zatnya, wa sifatihi, wa ilmihi, wa kudrati, wa mulkihi. Dalam sifat-sifatnya, ilmunya, kekuasaannya, kepemilikannya, izzatihi, kemuliaannya, wa ginahu an jami'i khalqi, dan ketidakbutuhannya terhadap seluruh makhluk, wa iftiqarihim jami'ihim ilaih, dan justru sebaliknya seluruh makhluk semuanya membutuhkan kepadanya. Wa nufudhi qadarihi wa tasarrufihi fihim, dan berlakunya, ya, takdir-takdir Allah, dan juga tasarruf, ya, apa namanya, segala bentuk perbuatan Allah, itu artinya kewenangan Allah. Fihim, terhadap mereka, li ilmihi, karena ilmu Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya, ya. La yajuz syar'an wala aqlan, maka enggak boleh baik secara syariat maupun secara akal, ayyul ja'ala lahu syarikun min khalqihi fi ibadatihi, dijadikan sekutu bagi Allah dari kalangan makhluk yang diberikan ibadah, allati hiya haqquhu alaihim, yang hakikatnya ia ibadah itu adalah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh mereka, para makhluk. Fa kaifa yuj'alu al marbubu rabban. Gimana coba al-marbub malah dijadikan Rab? Marbub itu berarti dia yang diberi rezeki, dia yang diatur, dia yang dicipta, dia yang dimatikan. Ya. Nah, ini marbub. Kan Allah Rab, zat yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, gitu, menciptakan. Nah, ini marbub dicipta, diberi rezeki, diatur, dihidupkan, dimatikan. Kok bisa dijadikan Rab? Wal-abadu ma'budan, hamba kok bisa dijadikan sebagai zat yang disembah? Aina zahabat uqulul musyrikin, kemana coba itu perginya, ya, akal orang-orang musyrik, hilang akal mereka. Subhanallah ya amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka, ya, sekutukan. Wa qala ta'ala qul in kuntum, qul in kullu, ya, in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abadah. Ya, tidak ada semuanya, tidak lain semuanya yang di langit dan di bumi, melainkan mereka semua datang kepada Allah yang Maha Rahman sebagai abda, ya, sebagai hamba Allah. Ya. Al-ayata. Naam. Fa idza kana al-jami'u abidan, jika semuanya itu adalah hamba Allah, falima ya'budu ba'duhum ba'dan bila dalil, kenapa mereka sebagiannya malah menyembah sebagian yang lain tanpa dalil, bila burhan, tanpa bukti, dan enggak pernah ada dalil, enggak pernah ada bukti, bal bi mujarradi ra'yi, hanya sekedar akal pendapat, wal ikhtira'i wal ibtida'i, ya, dan juga karena ikhtira' ibtida', karena mengada-ngada, ya, membuat ajaran baru. Summa innallaha qad arsala rusulah, kemudian Allah mengutus para rasulnya, min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir, dari Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, tazjuruhum an dzalika syirki, ya, yang mencegah mereka dari perbuatan syirik tersebut, watanhahum an ibadati masiwallah, dan melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah. Intaha min syarhi sunan Ibn Majah. Baik, selesai bab ini, kita masuk ke bab syafaat. Ya, masuk bab syafaat. Ya, wa bab syafaati. Naam, faddal, baca sini. Faris. Ya, faddal. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu syafa'ati. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala ay bayanu ma asbatahu al-Qur'anu minha wa ma nafahu wa haqiqatu ma dalal al-Qur'anu ala isbatihi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi azza wa jalla wa andhir bihi alladhina yakhafuna ayyah ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Qala syarihu rahimallahu ta'ala al-indharu huwal i'lamu biasbabil makhafati wat tahdhiru minha qawluhu bihi. Qala ibnu Abbasin bil Qur'ani alladhina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim wa humul mu'minuna. وعن الفضيل ابن عياد ليس كل خلقه عاتب عاتب إنما عاتب الذين يعقلون. فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من كل ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا yunjihum Allahu bihi min adhabi yaumil qiyamati. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlihi qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Qala syarihu rahimahullah ta'ala wa qablaha amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Wa hadhil ayatu kaqawlihi ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ulai syufa'auna 'inda Allah. Qul a'unabbi'una Allah bima la ya'lamuna fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Fabayyana ta'ala fi hadhil ayati wa amthaliha anna wuqu' asy-syafa'ati 'ala hadzal wajhi muntafin wa mumtani'un itu marfu, dia isim manqus, muntafin wa mumtani'un wa anna ittikhadhahum syufa'a syirkun wa anna ittikhadahum syufa'a syirkun wa anna ittikhadahum syufa'a syirkun yatanazzahu ar-rabbu ta'ala anhu wa qad qala ta'ala falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dallu anhum wa dzalika ifkum wa ma kanu yaftarun. Nah, babu syafa'ah. Syafa'ah secara bahasa genap. Ya. Genap. Iya, secara bahasa. Lawan dari witir. Ya. Ya. Nah, dibawakan bab ini oleh musannif karena musyrikin Quraisy beralibi sekaligus berapologi bahwa kesyirikan yang mereka lakukan itu untuk meminta syafaat dari orang-orang soleh yang mereka berikan ibadah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Nah, kata mereka, wali-wali orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya. Babu syafa'ah syarhun ay bayanu ma asbatahu al-Qur'anu minha wa ma nafahu. Itu penjelasan tentang yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dari syafaat dan apa yang dinafikan. Makanya nanti syafaat itu ada dua. Syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Yang ditetapkan tentu yang memiliki syarat. Dua syarat di situ. Syarat pertama adalah izin. Izin Allah kepada asy-syafi'. Orang-orang yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat. Nabi, rasul, malaikat, orang soleh, wali. Nah, yang kedua, al-masyfu, orang yang diberikan syafaat, ya, pelaku maksiat misalkan. Itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang diridhoi oleh Allah? Ialah ahlu tauhid. Karena Allah berfirman, ya, la yardallahu al-kufur. Allah tidak meridhoi kekufuran. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Qala al-musannif, mana? Wa haqiqatu madalla al-Qur'anu ala isbatihi, dan hakikat apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an akan penetapan dari syafaat ini. Qala al-musannif wa qawlullahi azza wa jal wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim wa laysa lahum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Ya. Wa anzir, dan berilah peringatan. Berilah peringatan bihi, dengan Al-Qur'an ini. Alladzina yakhafuna, mereka orang-orang yang takut, ayuh syarru, yang akan dihimpun ila rabbihim. Dikumpulkan pada Rabb-nya pada hari kiamat kelak, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Ya, mereka enggak memiliki pelindung, pemberi syafaat pun selain Allah. Ya. Taib, wa anzir, al syarah al inzar. Anzir itu dari kata inzar. Anzara yunziru inzaron. Berilah peringatan. Al inzar huwa apa? Al inzar huwa al ilam bi asbabil makhafati. Maknanya adalah penyampaian berita akan sebab-sebab yang harus ditakuti. Ya, dengan sebab-sebab hal yang ditakutkan, wa tahdziru minha, dan peringatan akan hal tersebut. Ya. Wa anzir bihi, wa anzir bil Qur'an. Ai bil Qur'an, kata Ibn Abbas. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Alladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim, kepada orang-orang yang takut dikumpulkan di hadapan Rabb mereka. Wa hum al-mu'minun. Itu orang-orang beriman. Ya, dari Fudail bin Iyad, laisa kullu khalqihi ataba. Kata Fudail bin Iyad. Ya, laisa kullu khalqihi ataba. Bukan seluruh makhluk yang mendapat celaan dari ayat ini. Ya, inna ma'ataban ladina ya'kilun. Ya. Akan tetapi celaan itu ditujukan pada orang-orang yang memiliki akal. Qala wa anzir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Wa humal mu'minun wa ashabul qulub al-wa'iyah. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang takut dikumpulkan di hadapan Rabb-nya pada hari kiamat kelak? Mereka adalah orang-orang beriman dan memiliki akal-akal yang wa'iyah, yang sadar. Laisa lahum min dunih waliyyun wala syafi', yang mereka enggak memiliki pelindung selain Allah, tidak juga memiliki pemberi syafaat. Kata Az-Zajjaj, maudi' laisa nusiba 'alal hal. Ya, mahal i'rab, kedudukan lafaz laisa itu adalah fi mahli nasbin, sebagai hal. Ya, sebagai hal. Laisa lahum min dunihi, dan seterusnya jumlah laisa lahum min dunihi, ya, wali wala syafi', itu fi mahli nasbin hal. Ya, fi mahli nasbin hal. Ya. Tai, ka'annahu khal, maka seakan-akan Allah berfirman, ya, mutakhallina min waliyyin wala wasyafi', mereka mutakhallin, Mereka enggak punya pelindung, pemberi syafaat selain Allah. Ya. Mana sahibul halnya berarti? Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Berarti itu sahibul halnya. Itu orang-orang yang mereka takut dikumpulkan di hadapan Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Mereka enggak memiliki pelindung. Nah, seakan-akan mutakhallina. Ngerti enggak Paris ini? Nah. Baik. Wal amil fihi yakhafun. Ya, amilnya adalah yakhafun. Amilnya. Wa qawluhu la'allahum yattaqun, semoga agar mereka bertakwa. Ay fa ya'maluna fi hadhihi ad-dar, sehingga mereka beramal di negeri ini, di dunia ini. Amalan dengan amalan yunjihimullahu bih. Yang Allah akan menyelamatkan mereka dengan sebab amalan tersebut min adabi yaumil qiyamah. Dari adab hari kiamat. Qala musannif wa qawluhu qulillahi syafa'atu jami'a. Ya, katakanlah wahai Nabi, syafaat itu milik Allah semuanya. Ya. Milik Allah semuanya syafaat tersebut. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya. Di sini wa qablaha amittakhadhu min dunillahi syafa'a. Ayat sebelumnya, ya, bahkan mereka mengambil syafaat selain Allah. Syufa'a. Qul awalau kanu ya la ya'lamuna syai'an wala ya'qilun. Katakanlah, apakah kamu akan mengambil selain Allah juga sebagai pemberi syafaat walaupun mereka itu enggak memiliki apa-apa, tidak pernah punya akal, kalian akan jadikan dia sebagai ya, pemberi syafaat? Nah. Baik, ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Nah. Hadhil ayah, ayat ini ka qaulihi ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syafa'una indallah. Ayat ini seperti firman Allah, mereka beribadah pada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat untuk mereka. Dan mereka mengatakan bahwa orang-orang yang enggak bisa punya mudarat, punya manfaat, itu adalah sebagai juru pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah, apakah kalian hendak mengabarkan pada Allah apa yang tidak diketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Allah sebutkan mereka yusyrikun, berbuat syirik. Fatabayyana ta'ala, maka Allah ta'ala menjelaskan fi hadhil ayati, di ayat-ayat ini, wa amsaliha dan yang semisalnya, anna wuku asyafa'ati ala hadal wajhi muntafin mumtani'un. Ya. Bahwa permintaan syafa'at dengan cara seperti ini tertolak, dinafikan, terlarang. Wa anati khadahum syufa'at syirkun. Ya. Dan bahwasanya mereka menjadikan wali-wali tadi sebagai juru pemberi syafa'at itu sebagai kesyirikan. Yatanazzahu Rabbu Ta'ala anhu, yang Allah Azza wa Jal ya, disucikan dari hal tersebut. Waqad qala ta'ala falau la nasarahum alladhina takhadu min dunillah qurbanan alihatan bal dollu anhum wadhalika ifkuhum wa makanu yaftarun. Ya, maka mengapa mereka tidak mengambil sembahan selain Allah? Ya. Falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan. Ya. Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri pada Allah tidak dapat menolong mereka? Ya. Kenapa enggak bisa? Bal dallu anhum, bahkan Tuhan-Tuhan itu hilang dari mereka, lenyap dari mereka. Wadzalika ifkuhum, itu karena kedustaan mereka. Wa makanu yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan. Ya. Fatabayyana ta'ala, maka Allah Ta'ala menjelaskan anna da'wahum, bahwa klaim mereka annahum yashfa'una lahum, bahwa ya, wali-wali atau kuburan atau segala sembahan yang disembah selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat mudarat ini, ya, annahum yashfa'una lahum, bisa memberikan syafaat untuk mereka bita'lihihim, dengan memberikan ibadah pada mereka anna dzalika minhum ifkun waftira'un, bahwa itu adalah kedustaan, mengada-ngada. Ya. Qul, katakanlah wahai Nabi, lillahi syafa'atu jami'a, milik Allah lah syafaat itu semua. Ya, ai huwa malikuha, Allah yang memiliki syafaat. Falaisa liman tutlabu minhu syai'un minha. Ya. Syafaat itu milik Allah. Bukan milik selain Allah, bukan milik yang diminta syafaat tersebut selain Allah sedikit pun. Minta kepada wali, bukan milik wali. Ya. Wa innama tutlabu mimman yamlikuha duna kulli ma siwa. Syafaat itu diminta kepada zat yang memilikinya, bukan kepada selainnya. Maka orang yang minta syafaat itu minta doa, dan doa adalah ibadah, berarti syafaat adalah ibadah. Wa li anna dzalika ibadatun, karena syafaat adalah ibadah, wa ta'alluhun, dan ta'alluh bentuk penyembahan. Kalau minta syafaat, la yasruhu illa lillah, tidak layak diberikan kecuali kepada Allah. Qala al-Baydawi la'allahu raddun lima asa ayyujibu bihi, wa huwa anna syafa'a ashkhasun muqarrabun. Ya, kata Al-Baydawi, ya ini mungkin bantahan terhadap apa yang mereka gunakan sebagai jawaban ketika mereka menjawab bahwa memberi apa namanya, bahwasanya para pemberi syafaat itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, muqarrabun. Qala ta'ala wa qawluhu lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, itu lanjutan dari ayat ya walikulillahi syafa'atu jami'ah. Taqrirun libutlan ittikhadhi syafa'i min dunillah min dunihi, ini sebagai lagi penegasan akan batilnya dijadikan para pemberi syafaat selain Allah. Li'annahu malikul mulk, karena Allah lah sang pemilik kerajaan semuanya. Ya. Fan daraja fi dzalika mulku syafaati. Ya. Nah. Maka ialah pemilik pemberi syafaat. Fa idza kana huwa malikuha. Ya. Kalau Allah lah yang memiliki syafaat tersebut, batala antut laba mimman la yamliku, batillah meminta syafaat kepada yang tidak memilikinya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni, siapa coba yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wa la yashfa'una illa liman irtada, ya, dan mereka enggak bisa memberikan syafaat kecuali yang telah kepada orang-orang yang Allah ridai. Maka ridha Allah itu sebenarnya bukan cuma kepada al-mashfu, tapi juga kepada syafi'. Bukan cuma kepada orang yang akan mendapat syafaat, tapi juga kepada orang yang akan memberikan mandat syafaat. Ya. Nah, itu maksudnya. La yashfa'una illa liman irtada. Qala Ibnu Jarir, nazalat lamma qala al-kufar, ayat ini turun ketika orang-orang kafir mengatakan, Mana budu ausanana hadhihi. Ya, kita enggak menyembah berhala-berhala ini. Berhala-berhala kami ini illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Qala Allahu ta'ala lahu mulkus samawati wal ard, tsumma ilaihi turja'un. Miliknya lah semua yang di langit dan di bumi, kemudian kepadanya lah kalian apa namanya, semuanya kalian akan dikembalikan. Taip, cukup sampai sini ya. Nanti kita lanjut lagi. Wa qawluhu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ila ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika.